Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla mursabitah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah fin nar. Para ikhwah fiddin azani wa'azakumullah jami'ah. Tidak lupa kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih terus banyak mendapatkan nikmat darinya, baik nikmat-nikmat yang sifatnya duniawiyah, yang itu semua juga kita wajib bersyukur kepadanya. Dengan syukur itu kita insyaallah akan mendapatkan tambah nikmat darinya. Wa in ta'udhu ni'matallah la in syartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. La in syartum la zidannakum, bila kalian semuanya bersyukur kepada Allah SWT akan nikmat-nikmat yang telah berikan, kata Allah, la zidannakum, pasti aku Allah akan menambahkan nikmatku untuk kalian semuanya. Jadi ketika kita ingin terus mendapatkan nikmat darinya, bahkan ketika kita ingin terus mendapat tambah nikmat darinya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian nikmat yang lain, nikmat yang terbesar adalah nikmat al-iman wal-islam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terus akan mendapatkan bimbingannya, akan terus mendapatkan penjagaan dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, dan bahkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya, sehingga kita dalam berislam insyaallah akan selamat sampai akhir hayat kita semuanya. Para ikhwabidin azan wa'asukumullah, sedianya anak malam ini akan menyampaikan kembali kepada kitab Irsyadul Bariyah, tetapi Irsyadul Ibad musaya, tetapi di selebaran ternyata akhlak, jadi sudah kita kembali akhlak lagi. Jadi mungkin sekali lagi kita menyampaikan tentang akhlak, karena memang akhlak yang mulia ini adalah merupakan salah satu di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW kepada umat manusia. Karenanya maka di antaranya beliau SAW menyatakan, inna ba'istu liutammima shalihal akhlaq. Tidak lain saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Allah sendiri memuji kepada beliau sallallahu di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam surat Al-Qalam ayat ke-4, wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad adalah betul-betul berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Jadi di dalam ayat ini Allah memuji kepadanya karena keagungan akhlaknya, karena kemuliaan akhlaknya. Karena itulah maka kemudian Allah jadikan beliau sallallahu sebagai qudwah, sebagai teladan untuk diteladani oleh umat semuanya. Umat di zaman akhir ini, di mana Allah telah menyatakan yang ayatnya yang tidak asing lagi bagi kita semuanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah, apakah dalam ibtidah yang punya mana taukid ditambahkan dengan qad, ya, ketika ketemu dengan fil madi litahqiq, berarti betul-betul kuat pernyataannya. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada untuk kalian semuanya pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, teladan yang baik. Ya. Jadi Allah memberikan informasi seperti ini bukan sekedar informasi, tetapi adalah mengandung perintah agar kita menteladani kepada beliau SAW dalam hal akhlaknya diantaranya. Ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang memang mengharap-harap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Artinya kebaikan akhlak ini akan termasuk menentukan dia ketika berjumpa dengan Allah sallallahu, dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan apa tidak. Ketika di yaumil akhir kelak dia akan mendapat kebahagiaan apa tidak. Ini adalah terkait dengan akhlak. Sebab Allah ternyata mengakhiri kalimatnya setelah Allah SWT memerintahkan kita semuanya atau memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa Rasulullah adalah punya keteladanan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Berarti kebaikan dia di dalam berjumpa dengan Allah, kebaikan dia di yaumul akhirat tergantung bagaimana kita di dalam meneladani kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara keteladanan yang wajib kita ikuti adalah terkenan akhlak yang mulia itu. Ya. Karena beliau adalah merupakan pengejawantahan dari Al-Qur'anul Karim. Karenanya maka dari kota ada dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai ummul mukminin, habarkan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka beliau Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjawab, alasta taqra al-Qur'an, bukankah engkau telah baca Al-Qur'an? Qultu bala. Kemudian Qatadah menjawab, memang saya membaca Al-Quran. Qalat, maka beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fa inna khuluqa nabiyillahi kana Al-Quran, maka sungguhnya akhlak Nabiullah adalah Al-Quran. Berarti perilaku beliau terkait dengan akidah beliau, terkait dengan akhlak beliau, muamalah beliau, itu adalah perwujudan dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena Aisyah berkata demikian, karena khuluquhu Al-Qur'an. Ya. Kemudian akan tingginya kedudukan akhlak ini, mungkin sering kita dengar hadis-hadisnya dan amat banyak memang. Di antaranya adalah Rasulullah SAW mengatakan Ananas radhiyallahu qala kana Rasulullah sallam berkata, atau dari Anas Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallam ahsanan nasi khuluqan, adalah Rasulullah SAW dikatakan sebagai ahsanan nasi khuluqan, sebagai manusia terbaik. Apanya khuluqan, ahlaknya, sebagai tamyiz. Ya. Jadi beliau adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Dan hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain cukup banyak, di antaranya adalah dari Masruq berkata, kunna julusan ma'abdillah ibn Amr yuhaddisuna idqala lam yakun Rasulullah s.a.w. fahishan wala mutafahishan wa inau kana yakul inna khiyarakum ahasunukum akhlaqa ahasunukum akhlaqa. Dari Masruq berkata, kita waktu itu duduk-duduk bersama Abdullah bin Amr maksud saya. Yuhadisuna, yang belum yang menceritakan kepada kita. Ketika beliau mengatakan lam yakun Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu tidaklah atau bukanlah orang yang fahishan, orang yang keji, orang yang kasar. Mutafahishan, yang sering berbuat keji, berbuat kasar. Tetapi dia adalah, kemudian dikatakan inna hiyarakum ahasinukum ahlako, sesungguhnya orang terbaik dari kalian semuanya, kalimatnya inna khiyarakum, ya. Jadi wa yunukana yakul, sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata siapa? Kata Abdullah bin Amr, inna khiyarakum, sungguh orang yang terbaik dari kalian semuanya adalah ahasinukum ahlako, orang yang terbaik akhlaknya. Orang yang terbaik akhlaknya. Ini tentang akhlak. Supaya kita perhatian terhadap akhlak ini. Ya, tentunya akhlak cakupannya banyak. Waqad akhraja Abu Ya'la min hadis Anas rafa'ahu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sungguh Abu Ya'la telah mengeluarkan hadis dari hadisnya Anas yang marfu kepada beliau, mengatakan inna khiyarakum, sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian semuanya, atau kok keliru, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, afwan, kata beliau Anas mengatakan akmalul mu'minin, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanul khuluqa, orang yang terbaik akhlaknya. Jadi akmalul mu'minin, orang yang beriman yang paling sempurna apanya? Imanan. Jadi tamyiz juga. Keimanannya, imannya adalah ahsanul khuluqa, orang yang terbaik dari mereka apa? Akhlaknya. Ini soal akhlak. Ya, sebab ternyata perkara akhlak ini di zaman akhir ini mulai banyak diabaikan, ya, banyak diabaikan dari anak-anak sampai ke orang tua. Afan, ya, sebab anak-anak sekarang juga kayaknya sudah tidak paham tentang adab anggah ungguh bahasa Jawa dalam pergaulan. Bagaimana unggah-ungguh kepada teman, kepada orang yang umurnya di atasnya, kepada orang tua, kepada paman, kepada saudara, kepada tetangga, dan seterusnya. Ya. Jadi sekarang sudah apa? Sudah mulai ya, banyak yang tidak mengenal kepada akhlak yang mulia ini. Akhlak cakupannya banyak, termasuk adab. Ya, termasuk adab. Kemudian kita kemarin dulu juga sudah menyampaikan di kalangan para orang tua, mungkin ikhwah, kadang-kadang hanya soal dunia, mungkin karena persaingan dagang, ya, sebulan dagang apa, kemudian laris, si Alan kemudian ikut, akhirnya terjadi persaingan, kemudian akhirnya apa, saling terjadi permusuhan masalah. Padahal sesama muslim, atau bahkan mungkin sesama salafi umumnya. Ya, ini banyak terjadi. Nanti kita hadisnya sampaikan insyaallah terkait dengan masalah tadi. Kemudian itu tadi adalah yang hadisnya Abu Ya'la. Kemudian Imam Turmudi yang dihasan olehnya meriwayatkan hadis, dan juga Imam Hakim yang disahihkan oleh beliau mulai hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan inna min akmalil mu'minina ahsanuhum buluqo. Sesungguhnya di antara orang yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna imannya adalah ahsanul khuluq, sama, cuma beda sedikit redaksinya, adalah orang yang terbaik akhlaknya. Jadi iman bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Iman yang nakis agak sempurna. Nah, kemudian yang tersempurna, yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlaknya. Ini akhlak. Kemudian Imam Bukhari juga membawakan hadis dalam Adabul Mufrad, mulia hadis Usama bin Syuraik. Mereka bertanya, para sahabat maksud bertanya, ya Rasulullah, man ahabu ibadillahi ilallah. Jadi para sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, siapakah di antara hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Man ahabu ibadillahi ilallah. Siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Qala, maka beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa. Singkat jawabnya, ahsanuhum khuluqa adalah yang terbaik dari mereka, apanya? Akhlaknya. Yang terbaik akhlaknya. Ini yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang beriman bertingkat-tingkat imannya. Nah, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik akhlaknya. Ya. Wa fi riwayatin anhu, dalam sutri riwayat yang lain dari beliau juga, dari Imam Bukhari maksudnya, di mana Rasulullah SAW menyatakan, ma khairu ma u'tiyal insan, ma khairu ma u'tiyal insan, qala khulqun hasan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, sesuatu apakah pemberian yang terbaik dari Allah untuk manusia? Jadi pemberian yang terbaik dari Allah untuk manusia itu apa? Qala, maka beliau SAW menjawab dengan jawaban singkat, khulukun hasan, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Bahkan akhlak yang baik ini justru yang akan banyak mengantarkan seorang hamba ke dalam jannah. Juga dalam hadisnya Bukhari, mulai hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bertanya, su'ilan Nabi SAW, Nabi pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasa al jannata. Nabi pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah, tentang yang paling banyak menjadikan seorang hamba masuk ke dalam jannah. Jadi apakah yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam jannah? Dan bahasanya seperti itu. Faqala, maka beliau SAW mengatakan, Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq. Ya. Ini akhlak yang mulia. Kemudian di antara ajaran beliau supaya kita di dalam hidup bermasyarakat menjadi baik, masyarakat ya juga jadi baik, ya. Akhlak ini kaitannya amat amat banyak. Di antaranya dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disebutkan ini Imam Al-Albani, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Ya. Kemudian la yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya. Ya. Mengkhianati temannya, saudara semuslim sama muslim tidak boleh. Wa la yakdhibu, dan tidak pula diperkenankan untuk mendustakannya. Ya. Wa la yahdhulu, tidak pula diperbolehkan untuk merendahkannya, menghinakannya. At-taqwa hauna, takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke dadanya. Bihasbi mri'in, bihasbi mri'in, cukuplah bagi seorang hamba minasyar. Cukuplah dia dikatakan seorang yang jelek. Ayah kira'ahu al-muslim, ketika dia merendahkan saudara muslim yang lainnya. Jadi di sini ada perintah kita supaya apa? Satu, sesama muslim harus menciptakan persaudaraan, ukhuwah sesama muslim. Yang kedua adalah yang merusaknya diantaranya adalah merendahkan muslim yang lain, menghinakan muslim yang lain. Ini tidaklah diperbolehkan. Walaupun yang lain itu mungkin dia adalah orang yang rendah ekonominya, orang yang rendah pula pekerjaannya, dinilai rendah pula pekerjaannya karena apa? Ternyata dia tidak menghasilkan uang banyak, ternyata dia jadi fakir. Tapi dia adalah seorang muslim. Ya, kita harus tetap saling menghormati. Tidak boleh menghinakannya, tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh kemudian sembarang memerintahkan karena dia adalah orang yang fakir, maka diperintah apa saja dalam keadaan dia kurang menghormatinya, artinya tidak diberi imbalan yang setimpal, masalah diperbudak umumnya. Ini tidaklah diperbolehkan. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Muslim, juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabahadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'ah ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim ahlul muslim, la ya'limuhu wa la yahdhuruhu wa la yaqribuhu wa la yahqirahu. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Sampai tiga kali belum menanam seperti itu. Bihasabi mri'in minasyarri ayahkira akhaul muslim. Kul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rohu muslim. Yang agak panjang. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, memberikan wasiat, ada sekian banyak larangan, supaya kita perhatian dalam perkara ini, supaya hubungan kita dengan temannya, dengan saudaranya, dengan tetangganya, kemudian terjadi hubungan baik. Sehingga tercipta suatu kondisi masyarakat menjadi baik. Ya. Apabila kita perhatian terhadap perkara ini. Di antaranya, beliau SAW menyatakan, la tahasadu, kalian jelas saling mendengki. Ini hasad itu penyakit yang amat sulit hilang dari seorang hamba. Ya. Hasad itu perkara yang amat berat. Tapi kita harus meninggalkannya. Harus meninggalkannya. Ya. Lalu hasad itu apa? Kata Imam Taimiyah rahimahullah. Cukuplah simpel kata beliau. Ya, artinya ketika ada seorang hamba melihat saudaranya mendapat nikmat, dia tidak senang. Ketika melihat saudaranya dia mendapat nikmat, nah, orang itu tidak senang. Itu cukuplah dikatakan sebagai hasad. Nah, kan berat kan? Cuma hasad nanti bertingkat-tingkat. Tapi itu sudah termasuk hasad. Punya antum, punya tetangga. Tetangga antum bisa beli motor bagus. Antum motornya bodol terus. Sudah bertahun-tahun umamanya. Lalu hatinya apa? Kesal. Tidak suka. Jadi ketika berpapasan, ya enggak sumeh. Karena apa? Karena dia ternyata mengungguli antum. Masalah. Nah, itu sudah termasuk hasad. Jadi seorang ketika dia sudah tidak suka ketika temannya, saudaranya, orang lain mendapat nikmat, udah termasuk hasad. Ya. Lah ini saling hasad, dua-duanya saling hasad. Ya. Jadi ketika saudaranya, temannya, tetangga yang lain dapat nikmat, tetangga yang ini enggak senang. Ketika tetangga ini dapat nikmat, tetangga itu tidak senang. Terus saling hasad. Saling mendengki. Ya. Dan ini berat. Ya, karena suatu ketiga mungkin antum pernah dengar hadis ini. Ketika para sahabat sedang kumpul-kumpul menjelang salat asar, ya, salatnya dijelaskan tapi kemungkinan salat asar di masjid apa di luar masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW menyatakan akan datang ke tengah kita seorang calon ahlul jannah. Ternyata kemudian para sahabat terbelalak melihat siapa yang datang. Ternyata ada seorang yang habis berwudu, menenteng sandalnya di tangan kirinya, meneteskan air wudu dari dagunya masuk ke masjid. Orang itu. Tapi para sahabat banyak tidak kenal tentang orang ini. Besok harinya sama. Akan datang ke tengah kita calon ahlul jannah. Para sahabat perhatian lagi, siapa yang datang? Ternyata orang kemarin dalam keadaan sama, dia habis berwudu, menetangkan sandal di tangan kirinya, meneteskan air wudu dari dagunya, masuk masjid. Hari ketiga sama, hari ketiga sama. Ya, akhirnya ketika orang ini mau pulang, Abdullah bin Amr, ya. Penasaran. Kemudian ada petir itu. Kemudian dia mengikuti kepada orang tadi, orang yang belum dikenal namanya oleh para sahabat yang lain. Maka kemudian Abdullah bin Amr ini kemudian berkata kepada si Fulan, "Ya Fulan, saya terjadi sesuatu dengan orang tua saya dan saya berjanji tidak akan pulang sampai 3 malam. Bolehkah saya numpang menginap di rumah engkau?" "Oh boleh, tafadhol." Singkatnya seperti itu. Diceritakan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau untuk ingin tahu tentang ini. Di antaranya maksudnya. Terus Abdullah bin Amr bin As kemudian bermalam di rumahnya. Abdullah bin Amr ini terus kalau malam tidak tidur. Memperhatikan orang ini gimana? Yang diamalkan apa? Kau sampai-sampai Rasulullah SAW sampai 3 kali menyatakan akan datang ke tengah kita calon ahlul jannah. Luar biasa. Ya. Diperhatikan. Ternyata kalau malam dia enggak sholat lail. Wah, ini enggak sholat lail ya. Antum kemudian jadi senang enggak sholat lail. Bisa masuk surga itu. Ya bukan begitu maksudnya. Ya. Tapi kalau antum menteladin Rasul ya harus sering banyak sholat lail. Para sahabat juga demikian. Hanya orang ini ketika malam hari kalau bangun paling-paling mengeliat, paling-paling terdengar kalimat dikir. Kalimat dikir. Tidur lagi. Itu malam pertama. Maka malam pertama itu Abdullah merasa gagal, tidak melihat apa-apa. Pada malam kedua dipertekan lagi, juga sama seperti itu. Sampai malam ketiga juga sama seperti itu. Tidak ada yang istimewa. Ya. Akhirnya pada pagi harinya Abdullah radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada si fulan, "Ya fulan, sungguh saya tidak terjadi apa-apa dengan orang tua saya. Hanya saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan akan datang ke tengah kita calon ahlu jannah. Sampai tiga kali ternyata engkau yang datang. Maka saya ingin tahu sebenarnya apa yang kau amalkan sehingga engkau mendapat jaminan seperti itu dari Rasulullah SAW." Jawabnya apa? "Ya seperti yang kamu lihat selama ini. Ya saya cuma seperti itu saja." Nah, artinya kecewa. Ketika Abdullah bin Amr itu akan pergi, berpalingan pergi, barusan orang tadi menyatakan, "Hanya saja ya fulan, saya itu dalam hati saya tidak ada rasa hikat wal hasad. Hanya saja di dalam hati saya tidak pernah ada rasa dengki kepada siapapun." Nah, terus Abdullah baru merasakan deg gitu. Wah, ini yang sulit, ini yang berat. Pada Abdullah bin Amr ini merasa berat untuk tidak hasad. Orang tadi kemudian dapat istimewaan masuk jannah karena apa? Tidak pernah hasad kepada siapapun. Nah, antum bisa, saya yang gak bisa. Antum temannya dapat kiriman berapa? 300 ribu. Antum hanya dapat berapa? 100. Antum iri kepada temannya masalah. Gak suka umumannya. Ya gak boleh. Jadi perasaan hasad ini berat. Sahabat saja merasa berat. Tapi kita harus berusaha untuk menjauhkan. Sebab hasad ini memang ciri khas Yahudi. Ya, merupakan sifat Yahud. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kemudian mereka antipati kepada Nabinya. Nabi kita maksudnya. Ya, karena hasad. Iblis dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam nar. Faktornya tadinya adalah hasad kepada Adam, ya, kepada Adam. Ini banyak kita hasad. Ya, maka kita supaya sampai berlindung min sari hasidin ida hasad. Ya, karena waktu mepet nanti tidak selesai. Jadi yang pertama, la tahasadu, kalian jangan saling mendengki dengan saudara-saudaranya. Wala tanajasu, kalian jalan saling tanajus. Tanajus itu apa? Tanajus. Tanajus itu jual beli ya. Contoh sederhana barangkali. Ketika ada orang lagi menawar dagangan orang lain. Namanya lagi nawar motor, apa nawar ayam, atau nawar apa yang lain. Ada orang kemudian lewat. Ini lagi ditawar berapa? Lagi ditawar 500 ribu. Wah, saya berani 600 ribu. Tapi dia, kalau saya berani 600, tapi dia gak mau beli. Cuma hanya menyatakan saya berani, kalau saya berani 600 ribu, itu barang itu. Tapi dia gak mau beli. Cuma apa? Supaya orang tadi, apa namanya, ya, kapok lah ya. Karena kemudian barangnya enggak boleh dibeli dalam harga yang lebih murah, tapi malah kemudian ditinggikan. Ini namanya tanajis. Lagi ada orang nawar ayam, oh saya berani itu. Lagi ada orang nawar, namanya ayam 5, dibeli berapa? Ditawar 200 ribu. Antum lewat, maksudnya, oh kalau saya itu berani 250, maksudnya. Tapi hanya sekedar untuk menaikkan harga saja supaya yang mau beli itu kapok. Padahal antum gak mau beli, tapi antum hanya sekedar untuk menaikkan harga saja. Ini tanajus. Ya, ini tidak boleh. Jadi dalam jual beli itu diatur. Ketika lagi orang menawar, antum jangan numpang. Jangan numpang. Ya, supaya diselesaikan dulu. Kalau sudah enggak jadi, tanya, antum udah enggak jadi, udah batal rembukannya, ya baru antum masuk. Kalau sudah batal rembukannya, baru masuk. Jangan nyerobot itu. Ya, nyerobot. Kan kadang-kadang di tengah-tengah kita dalam perdagangan kadang-kadang seperti itu. Ya. Kemudian apa tadi? Wala tanajjaju wala tabaghadu. Jangan saling membenci, saling marah. Ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Saling tidak mau menyapa padahal rumahnya dekat. Tapi ketika berpapasan hanya sudah. La kalam wala salam. Atau bahkan enggak mau ketemu. Ketika mau ada kumpulan, oh si bulan datang enggak? Dia enggak datang. Umumannya. Ada kumpulan RT. Tapi karena yang datang si bulan, orang yang dibenci, maka dia tidak mau datang. Umumannya. Kedua-duanya saling tidak mau menyapa. Tadabur, itu dikata dubur. Dubur kan belakang. Tadabur saling membelakangi. Bahasa Jawanya saling ungkur-ungkuran. Ya, tidak mau saling menyapa. Ini dilarang oleh agama. Ya. Kemudian wala yabiu ba'dukum ala bai'a ba'din. Kalian jangan sampai membeli ya, di atas dagangan orang lain. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi yang tarajus. Yang dimaksud la yabiu ba'dukum ala bai'a ahadin kalau dalam fikih adalah ketika ada orang laki tawar-menawar dagangan. Terus antum numpangi. Numpangi tapi mau beli memang numpangi. Ya. Laki sebulan laki yang tawar-menawar maunya motor lah ya, tawar-menawar belum jadi lah. Hanya belum jadi. Tapi belum ada keputusan untuk dibatalkan. Nah, ketika orang pergi antum masuk numpangi langsung. Atau ketika lagi tahap menawar antum langsung numpangi, dah kalau saya berani sekian, kalau boleh langsung. Ini kan kadang terjadi. Ini nggak boleh ya, seperti itu. Ya sudah pasti yang nawar pertama kali sakit hati. Ya. Atau yang tanajus tadi ketika harganya dinaikkan padahal dia nggak mau beli sehingga yang menjual jadi apa? Jadi mahal. Ya, nawarnya nggak mau turun, ini kan yang mau beli jadi mangkal hatinya. Ini soal jual beli. Ya, kemudian wakunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ingat, wakunu jadilah kalian semuanya ibadallah hamba-hamba Allah yang ikhwana dalam keadaan ada persaudaraan. Ingat pakai ikhwan. Ya. Ikhwan, bersaudara. Bersaudara seperti saudara kandung. Jadi amat dekat. Ini sesama muslim harus seperti itu. Apalagi kalau sesama salafi. Sama muslim saja itu seperti itu. Ini dalil ini, dalil umum. Untuk kaum muslimin secara umum. Terlebih-lebih bagi mereka-mereka yang paham ahlus sunnah, paham salaf masalah. Mestinya lebih perhatian. Dan ingat, ya, kita di dalam upaya untuk berbaik, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada teman, itu mestinya didasari oleh karena kita itu adalah mendapat perintah dari Allah, mendapat perintah Rasulnya. Ini ibadah. Perintah Allah kepada saya, perintah Rasul kepada saya adalah supaya baik kepada sebulan. Walaupun sebulan enggak pernah ngasih apa-apa kepada saya, karena memang dia enggak punya, tetap saya kasih. Ini dalam hidup bertetangga, ya, hidup bertetangga. Di antaranya kan perintah Rasul ketika kalian masak buat marok supaya apa? Diperbanyak kuahnya. Kemudian tetangganya kasih. Nah, ketika ngasih sesuatu kepada tetangga atau ngasih hadiah kepada tetangga atau apa saja, itu jangan karena saya biasa dikasih, saya ngasih. Kalau soal balas-balasan itu enggak istimewa. Itu udah enggak istimewa yang seperti itu. Ya. Udah hal yang apa istilahnya? Ya enggak istimewa lah. Tapi yang diperintahkan, ditekankan adalah apa? Kita tetap baik. Orang lain itu baik kepada kita atau tidak, yang penting kita adalah baik kepada dia. Orang lain suka ngasih kepada kita atau tidak, yang penting kita adalah ngasih kepada dia kalau kita punya. Ini namanya apa? Berbuat karena Allah. Bukan berbuat karena manusia, bukan memberi karena dikasih. Memberi karena dikasih itu udah namanya balas-balasan. Bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas itu kan. Tapi kita berbuat baik kepada tetangga karena ini adalah perintah Allah. Karena ini adalah perintah Rasulnya SAW. Kita seperti itu. Entah tentang itu baik kepada kita atau tidak, itu soal lain. Seperti kita kepada umara. Ya. Kita wajib taat kepada umara. Kita wajib hormat kepada umara. Ya. Kita tidak boleh kemudian mencela umara. Walaupun umaranya itu mungkin banyak, oknum-oknum ya. Maksudnya banyak yang korupsi, banyak berbuat dolim kepada rakyat umumnya. Itu soal lain. Hak dia, apa? Soal dia, urusan dia. Tapi kewajiban kita adalah apa? Taat kepada umara. Fil ma'ruf tentunya. Karena apa? Itu dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab ketaatan seorang hamba kepada umara itu sama dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ketika kita berbuat baik kepada tetangga, itu juga karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mestinya seperti itu. Apalagi kalau sesama ahlu sunnah. Mestinya lebih baik. Ya. Mestinya masyarakat yang di sana banyak ahlu sunnah, mestinya ya lebih harmonis. Ya. Kondisi masyarakatnya dibandingkan masyarakat yang jarang ahlu sunnahnya. Mestinya seperti itu. Karena waktu tinggal sedikit. Kemudian diteruskan dengan hadis yang tadi sama dengan yang di atas. Al-Muslim akhul Muslim. Setiap Muslim adalah saudara Muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendaliminya. Ya. Tidak boleh mendaliminya. La yahduluhu, tidak boleh menghinakannya, merendahkannya. Tidak boleh mendustakannya. Tidak boleh yahkiruhu, meremehkannya, merendahkannya, menghinanya. Mirip lah maknanya. At-taqwa huna, at-taqwa huna. Taqwa ada di sini. Beliau isyarat sampai 3 kali. Mengatakan at-taqwa huna, at-taqwa huna. Sudah sering dengar hadis ini insyaAllah. Kemudian, kullul muslim alal muslim haram. Ingat ini. Setiap muslim pada muslim yang lain itu haram. Haram apa? Darahnya haram. Malnya, hartanya haram. Irdu, kehormatannya haram. Pendek kata, kita itu diharamkan mendzalimi orang lain. Ya. Menyakiti orang lain. Ya. Kemudian menjatuhkan martabat orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita mengikuti pesan-pesan nabinya, pesan-pesan syariat, insyaallah hubungan masyarakat, dalam hidup bermasyarakat, itu akan terjadi kesejahteraan, harmonis. Ketika ada orang yang mungkin miskin, fakir, dia tidak terlantar. Ketika ada orang fakir yang anaknya sakit barangkali, ya kemudian tidak terlantar. Sebab apa? Di sana masyarakat saling selalu mau ta'awun. Ta'awun. Ingin selalu membantu pada orang lain. Ya. Sebab ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW. Karena waktu sudah habis. Itu saja yang saya sampaikan. Dan pembahasan tentang akhlak memang amat banyak ya, cakupannya. Baik terkait dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada nabinya, akhlak kepada sesama manusia. Sesama manusia itu pun terbagi-bagi. Ahlak kepada orang tua, ahlak kepada umara, ahlak kepada sesama muslim, ahlak kepada tetangga, dan seterusnya amat banyak. Ya. Jadi kita dituntut untuk memahami dan kemudian mengamalkan ahlak yang mulia ini. Sebab di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan ahlak ini. Dan kita sebagai pengikut beliau tentunya mesti berusaha untuk bagaimana kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya, itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan kita termasuk golongan orang yang berakhlak mulia. Dan kita berakhlak yang baik tidak hanya kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita saja, tapi kepada siapapun orang lain kita harus berbuat baik kepada mereka. Adapun kaitan dengan wala wal baro itu ada pembahasan, ada rincian. Ya, terkadang wala wal baro ini ada rincian, tapi panjang pembahasannya. Tapi sementara itulah sebagai dasar umum bahwa kita sesama muslim harus saling mencintai, membangun ukhuwah, saling menghormati, ada ta'awun dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.